وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين sekalian yang saya muliakan, muhadharah kita, ceramah kita pada pagi hari ini insyaallah taala tentang karamatul awliya, keramat para wali, atau Ahlussunnah wal Jamaah hum awliyaullah 'alal ardh. Ahlussunnah wal Jamaah mereka lah para wali-wali Allah di muka bumi. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah ini adalah masalah yang masuk dalam permasalahan i'tiqad, keyakinan, yang mana banyak dari kalangan kaum muslimin dahulu maupun yang sekarang mereka tersesat dan keliru dalam perkara ini. Maka kan pentingnya masalah ini, dan mengingat pentingnya akan masalah ini, muhadharah pada pagi hari ini adalah tentang karamatul awliya, atau dengan kata lain Ahlussunnah wal Jamaah, mereka lah para wali-wali Allah di muka bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-usul, landasan kita dalam mengkaji masalah ini adalah sebuah hadis. Hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, yang antum bisa dapatkan dalam kitab yang paling kecil yang bisa antum beli. Itu kitab Arba'in An-Nawawi yang disebutkan di sana. Itu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah taala qala." Sungguhnya Allah taala berkata. Hadis ini disebut dengan hadis hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala hadis ini, "Man 'ada li waliyan faqad alantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه." Ayat inilah landasan bahasan kita tentang awliyaullah, para wali-waliullah, yang Ahlussunnah wal Jamaah mengimani adanya mereka, para wali. Akan tapi dikarenakan banyaknya kaum muslimin yang tersesat dan salah dalam anggapan dan pemahaman mereka berkenaan dengan wali-waliullah, maka perlu diluruskan. yang mulia Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengabarkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala tentang para aulia, para wali-wali Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala hadis ini, "Man 'ada li waliyan," barang siapa yang memusuhi waliku, itu kekasihku, "faqad adantuhu bil harb," maka aku umumkan kepadanya peperangan. Barang siapa yang memusuhi waliku, "faqad adantuhu bil harb," maka aku umumkan kepadanya peperangan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "wa ma taqarraba ilayya 'amil bi syai' ahabbu ilayhi mimma tsarattu 'alayhi," dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diriku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang aku fardukan kepadanya. Maknanya, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah yang seseorang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah tersebut, bahwa ibadah yang paling Allah cintai adalah ibadah yang fardu, ibadah yang fardu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba," dan jalan intinya hambaku mendekatkan diri bertaqarrub padaku dengan melakukan yang sunnah-sunnah nawafil, nafilah-nafilah itu yang bukan wajib, "hatta uhibba," hingga aku pun mencintainya. Kata Allah, "idza ahbabtu," maka apabila aku telah mencintainya, "pun tusama'ahu alladhi yasma'u bih," maka akulah pendengarannya yang dengannya dia mendengar, "wa basarahu alladhi yubsiru bih," dan akulah penglihatannya yang dengannya dia melihat, "wa yadahu allati yabtishu biha," dan tangannya yang dengannya dia memegang, "wa rijlahu allati yamshi biha," dan kakinya yang dengannya dia berjalan, "wala in sa'alani la uqtiyan," kalau dia minta kepadaku, seorang wali Allah minta kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala, "la uqtiyan," pastilah aku akan memberinya, "wala in sa'alani la uidanna," dan kalau dia minta perlindungan dariku, pasti aku akan melindunginya. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan asyraf hadis fi dzikril auliya. Hadis yang paling mulia yang menyebutkan tentang wali-waliullah, yang menyebutkan tentang wali-waliullah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis ini, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah umumkan kepadanya peperangan. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, yakni kata beliau, "faqad a'lantuhu bi anni muharibun lah," aku umumkan, kasih tahu kepadanya bahwa aku menangi dia. Itu makna dari hadis "faqad a'lantuhu bil harb," aku beritahu dia bahwa aku musuhnya. "Haitsu kana muhariban li," karena dia telah memerangi aku, "bi mu'adatihi awliya'ih," karena dia memusuhi wali-waliku. Itu maksud dari hadis "faqad a'lantuhu bil harb," aku beritahu dia bahwa aku memusuhinya karena dia telah memusuhiku dengan memusuhi wali-waliku. Demikianlah. Oleh karena itu datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dengan lafal yang lain, "faqad istahalla muharabati," orang yang musuhi waliku, maka dia telah membuka peperangan denganku. Hadis yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para wali-wali Allah itu wajib bagi kita untuk berloyal kepada mereka, memberikan loyalitas kepada mereka, dan haram memusuhi mereka, musuh wali-wali Allah. Sebagaimana musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita adalah musuhi mereka, dan haram memberikan loyalitas, kesetiaan dan kecintaan kepada mereka. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya," wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai penolong-penolong kalian. Nah, hadirin yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, masalahnya siapakah para aulia Allah? Siapakah orang yang berhak menyandang gelar waliullah? Kalau kita mengetahui keistimewaan mereka, pertanyaannya siapa mereka itu? Siapakah para aulia? Hadirin yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, aulia Allah, para wali-wali Allah, humul ladzina yataqarrabuna ilaihi bima yuqarribuhum min. Mereka lah orang-orang yang bertaqarrub kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah dengan mengerjakan amalan-amalan yang dengannya Allah mendekatkan mereka dengannya. Ini para wali Allah, yaitu orang-orang yang mengamalkan amalan yang merupakan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan yang mana amalan tersebut adalah amalan qurbah, yang kalau dikerjakan oleh seorang hamba, maka si hamba pun akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Ibadah di umumnya. Ibadah pada keumumannya. Mereka adalah para wali Allah. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi sudah kita kutip matannya, hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggolongkan para aulia Allah ala darajatain, kepada dua derajat, dua tingkatan. Derajat yang pertama itu darajatul muqtasidin ashabul yamin, mereka lah yang disebut dengan golongan kanan. Derajat muqtasidin, orang yang beramal dan amalan mereka sederhana, biasa-biasa saja. Wahumul ladzina taqarrabuna ila Allah biada'il fara'id min fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Dan mereka itulah orang-orang ya yang disebut muqtasidin, orang-orang yang sederhana ibadahnya, orang-orang yang tergolong dalam golongan ashabul yamin. Mereka itu orang-orang yang bertaqarrub kepada Allah dengan mengerjakan yang fardu. Dengan mengerjakan yang fardu. Nah, mengerjakan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berhak untuk mendapatkan keridhaan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang tadi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا فَرَضْتُ عَلَيْهِ. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan suatu amalan yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Maksudnya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan oleh seorang hamba untuk bertaqarrub kepada Allah adalah yang wajib-wajib. Mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, itu adalah amalan yang utama. Amalan yang utama. Ini derajat yang pertama. Ini derajat yang pertama. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan yang wajib-wajib saja. Dan di atas mereka adalah derajat yang kedua. Di atas mereka adalah derajat yang kedua. Yaitu derajat as-sabiqin al-muqarrabin. Derajat orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Orang-orang yang dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Wa humul ladzina taqarrabu ila Allah ba'da al-fara'id bil ijtihad bin nawafil. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaqarrub kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah setelah mereka mengerjakan yang fardu-fardu, mereka juga bersungguh-sungguh mengerjakan yang nafilah-nafilah, yang sunnah-sunnah. Wa ta'at, dan amalan-amalan ketaatan yang lain. Walinkifah anda pakil makruhat bil wara', dan menjaga diri untuk wara', tidak mengerjakan yang makruh yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah. Kalau yang pertama mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah, tapi yang kedua lah yang mendapatkan kecintaan dari Allah. Dan itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita kutip, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Dan tiada henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan yang nafilah-nafilah, sampai akhirnya aku pun cinta kepadanya. Mereka lah para aulia. Mereka lah para waliullah. Dan kedua derajat ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang tadi. Ya. Coba kita perhatikan lafaz hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, "Man 'ada li waliyyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan, aku beritahu kepadanya bahwa aku merangi dia. Faqad adantuhu bil harb. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma taqarraba ilayya wa ma taqarraba 'abdi ahabbu ilayya mimma taraktuhu 'alayh." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang paling aku cintai selain dari yang fardu-fardu. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat yang pertama. Dan derajat yang kedua, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Ibadah kedua. Dan tiada henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah sampai aku cinta. Mereka lah yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih." Dan kalau aku sudah cinta kepada hambaku, maka akulah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Perhatikan, maka akulah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. "Wa basarahu alladhi yubsiru bih." Dan penglihatannya yang dengannya dia melihat. "Wa yadahu allati yabtishu biha." Dan tangannya yang dengannya dia memegang. "Wa rijlahu allati yamshi biha." Dan kakinya yang dengannya dia berjalan. "Wala in sa'alani la'utiyanna." Dan kalau dia meminta kepadaku, pasti aku akan beri. "Wala in ista'adani la'utiyanna." Dan kalau dia mohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi. Ini derajat ini. Mereka lah para awliya Allah. Maka oleh karena itu kita dapatkan nukilan dari para ulama berkenaan tentang definisi siapakah para awliya Allah. Dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala tentang para wali. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, "Al-muradu bil-wali al-alimu billahi al-muwadif ala ta'atihi al-mukhlis fi ibadatih." Yang dimaksud dengan waliullah adalah orang yang berilmu tentang Allah. Jadi gak ada orang bodoh itu jadi waliullah. Ya, gak ada orang bodoh, gak pernah belajar, gak pernah menuntut ilmu agama, kemudian tiba-tiba atau besok dia disebut dia adalah waliullah. Gak ada. Al-alimu billah, orang yang mengerti siapa Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Mengerti hak-hak rububiyahnya, mengerti hak-hak uluhiyahnya, mengerti hak-hak asma wa sifatih, nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, al-alimu billah al-muwadhib ala ta'atih, yang terbiasa melakukan ketaatan kepadanya selalu dan senantiasa mengerjakan ketaatan kepadanya. Al-mukhlisu fi ibadatih, dan dia ikhlas juga dalam beribadah kepada Allah. Dan Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr menerangkan juga tentang definisi waliullah. Yang mana antara kedua definisi ini, ya, dari yang telah disebutkan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu tidak ada pertentangan karena semuanya bersumber kepada al-hadis atau ayat Al-Qur'an Karim. Nah, pada Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr tentang waliullah, fa waliullah dan para aulia yang disebut waliullah, wa man walallahu bi muwafaqatihi mahbubati. Mereka itu adalah orang-orang yang memberikan loyalitasnya kepada Allah dengan muwafaqah, selalu sinkron dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah, dia juga cinta. Apa yang dibenci oleh Allah, dia juga benci. Apa yang dicintai oleh Allah, dia kerjakan. Apa yang dibenci oleh Allah, dia tinggalkan. Muwafaqah. Nah, wattaqarrub ilaihi bimardah, dan orang yang selalu bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah dengan mencari keridhaannya. Nah, kalau kita lihat definisi-definisi tersebut, itu tidak keluar dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwa para waliullah ada derajatnya di atas dua derajat tersebut. Yang pertama, orang yang mengerjakan yang wajib-wajib, maka mereka lah yang berhak mendapatkan keridhaan dan rahmatnya Allah. Yang kedua adalah orang yang mengerjakan yang wajib, kemudian mengerjakan juga yang sunnah, dan mereka lah orang-orang yang berhak mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin mulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau tadi hadir kita lihat pada ayat Al-Quran, Allah pun juga menerangkan tentang siapa waliullah. Jadi kita dalam mendefinisikan dan menyebutkan pengertian waliullah harus merujuk kepada kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat ini, ketahuilah, sungguhnya para wali-wali Allah, la khawfun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak takut ya, dan tidak pula bersedih hati. Berarti kan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun, ketahuilah bahwa para wali-wali Allah, mereka itu tidak takut dan tidak pula bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah lagi bertakwa kepadanya. Hadirin mulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Imam At-Tabari dalam tafsirnya beliau berkata tentang definisi para wali, huwa man kana bisifatil ladzi wasafahu Allah, mereka para wali Allah, orang disebut aulia, adalah orang-orang yang memiliki sifat seperti yang dikabarkan oleh Allah. Nah, apa sifat tersebut? Sifat tersebut wallazi amana wattaqa, yaitu orang yang beriman dan dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin mulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalau kita melihat kepada sifat-sifat para wali awliyaullah seperti yang disebutkan dalam hadis dan juga dalam ayat Al-Quran, kita dapatkan bahwa sifat-sifat tersebut amatlah tepat terdapat pada diri seorang ahlu sunnah wal jamaah, karena mereka lah awliyaullah bihaq, seperti yang dikatakan oleh Syekh Islam Taimiyah bahwa ahlu sunnah wal jamaah hum awliyaullah alal ard, ahlu sunnah wal jamaah mereka lah para wali-wali Allah di muka bumi. Nah, bukan yang lainnya. Kenapa demikian? Baiklah, kita merujuk kepada perkataan Ibnu Taimiyah ketika beliau memberitakan tentang sifat ahlu sunnah, dan padanya kita dapatkan sinkronnya sifat-sifat ahlu sunnah dengan sifat para awliyaillah, para wali-wali Allah. Dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah di akhir-akhir kitab, Syekh Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang sifat al-sunnah wal jamaah. Kata beliau, "Tumma min tariqati al-sunnah wal jamaah ittiba'u adhan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran wa ittiba' sabil as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar." Kemudian Syekh Islam, di antara tarekat itu jalan hidup, bukan tarekat seperti tarekat syadaliyah atau tarekat-tarekat sufi yang bid'ah yang beribadah anjal di atas kejahilan. Naam, tapi ini maksud dengan tariqah isyalah ajaran dan cara hidup. Kemudian termasuk cara hidup ahlus sunnah wal jamaah adalah ittiba'u athar Rasulullah, mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahira, secara batin dan juga secara lahir mereka mengimani dan juga mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Wattiba'i sabilis sadiqin al-awwalin, dan juga mengikuti jalannya orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, orang-orang muhajirin dan ansar. Nah, wattiba'i wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mengikuti wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala, di mana beliau alaihi salatu wasallam mewasiatkan, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di." Peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku termasuk dia. Berpeganglah dengan teguh dengannya, wa'udhu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati dari perkara-perkara yang baru, fa inna kullu bid'atin dalal. Karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa ya'lamuna anna asdaqal kalam kalamullah. Dan mereka itu ahlus sunnah mengetahui bahwa sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih Syekh Islam ini yang menyebutkan tentang sifat ahlus sunnah, dan tadinya kita dapatkan kesamaan dengan sifat para aulia. Kata Syekh Islam ini rahimahullah, wa yu'athiruna kalam Allah ala ghairi min kalam asnamin nas. Dan ahlus sunnah mengedepankan dan mendahulukan kalam Allah dari selainnya, dari kalam ucapan golongan-golongan manusia. Wa yuqaddimuna hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadi kulli ahad, dan mendahulukan petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari petunjuk siapapun. Wa li hadza summu alil kitab was sunnah, dan oleh karena itulah mereka disebut dengan ahlul kitab dan sunnah. Wa summu alul jamaah, dan mereka pun juga disebut ahlul jamaah. Li'anna al-jama'ata hiyal ijtima' wa dhidduhul furqah. Karena al-jama'ah itu artinya adalah persatuan, dan lawannya adalah perpecahan. Dan juga kata Syekh Islam ini yang menunjukkan bahwa sifat ahlus sunnah wa jama'ah itu adalah sifat para awliya Allah. Kata Syekh Islam ini rahimahullah, "Thumma hum ahadihil usul yakmuruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar ala ma tujibuhu syari'ah." Kemudian bersamaan dengan usul-usul akidah yang telah lalu penjelasannya, ahlus sunnah wal jamaah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ala ma tujibu syariah, seperti yang diwajibkan oleh syariat. Wa yarawna iqamat al-hajj wal jum'ah wal a'yad ma'al umara abraran kanu aw fujjara. Dan mereka berpendapat harusnya menjalani ibadah haji dan juga jum'at-jum'at dan hari-hari raya bersama pemerintah yang baik ataupun yang jahat. Wa yuhafidhuna 'alal jama'at, dan ahlus sunnah menjaga salat berjamaah. Wa yadinuna bin nasihati lil ummah, dan meyakini pentingnya menasihati umat. Wa ya'taqiduna ma'na qawli sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha wa shabbaka baina asabihi. Dan ahlus sunnah juga meyakini akan makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain adalah bagaikan satu tubuh, yashuddu ba'duhu ba'dha, yang saling topang menopang. Wa syabbaka baina asabihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menautkan jari jemarinya. Wa qawla ummatan lil mu'minina fi dawatihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama dalil jasad tishtaka min 'udwun tada'a la sa'irul jasad bil humma was sahar. Dan ahlus sunnah juga meyakini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang beriman, itawatihim wa tarahumihim, dalam kasih sayang di antara mereka, wa ta'atufihim, dan juga kelembutan di antara mereka, adalah bagaikan satu tubuh. Apabila yang satu tubuhnya itu merasakan sakit, maka bagian tubuh yang lain pun ikut merasakan sakit dan bergadang. Wa yamuruna bis-sabri 'inda al-bala, dan ahlus sunnah merintahkan untuk sabar ketika ditimpa musibah. Wa syukru inda raha, dan merintahkan untuk bersyukur ketika dapat nikmat. War ridha bi marril qada, dan untuk ridha dengan pahitnya takdir. Dari tempat yang lain kata Syekh Islam ini tentang sifat-sifat ahlus sunnah wal jamaah, wa yad'una ila makarimil akhlaq, dan ahlus sunnah mengajak kepada akhlak-akhlak yang mulia. Wa mahasinil a'mal, dan amalan-amalan yang baik. Wa ya'taqiduna ma'na qawli aqbalu mu'minina iman ahsanuhum khuluqa, dan ahlus sunnah meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa yanribuna ila an tasila man qata'at wa tuqtiya man haramat wa da'fu amman zalamat, dan ahlus sunnah menyuruh untuk menyambung orang yang memutus silaturahim denganmu. Wa tuqtiya man haramat, dan memberi orang yang tidak memberi kamu. wa ta'fu 'amman zalamak, dan maafkan orang yang menzalimimu. Wa ya'muruna birril walidain, dan al-sunnah juga perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa silatul arham, menjaga hubungan silaturahim. Wa husnul jiwar, dan bertetangga dengan baik. Wa ihsan ila yatama wal masakin wa ibnis sabil, berbuat baik kepada anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Wa rifq bil mamluk, dan berbuat baik pada budak. Wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala wal baghi wal istitara al khalqi bi haqqin aw bi ghairi haqq. Dan al-sunnah juga melarang dari perbuatan sombong dan sewenang-wenang terhadap makhluk, benar dengan alasan yang benar ataupun dengan alasan yang tidak benar. Wa ya'muruna bi ma'alil akhlaq wa yanhauna 'an safasidiha. Dan al-sunnah juga merintahkan kepada akhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang rendah. Wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hadha wa ghairihi fa innama hum fihi muttabi'una lil kitab was sunnah. Perhatikan apa kata Syekh Islam di akhir ucapannya. Dan setiap apa yang mereka katakan dan setiap apa yang mereka lakukan dari yang seperti ini dan yang lainnya, sesungguhnya mereka itu al-sunnah dalam hal tersebut, mengikuti al-kitab dan sunnah. Jadi mereka lah para awliya Allah bihaq, para wali-wali Allah sebenarnya.